بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. Kita sampai pada pembagian al-ulu, ulu mutlak dan ulu nisbi. Ulu mutlak sudah dijelaskan, yaitu al-qurbu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da min qalil bi nisbati ila sanadin akhar. Sanadin akhar yaridu bihi hadzal hadis bi 'ainihi bi 'ain kathir. Baik, sekarang al-thani. Ulu nisbi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qali al-syekh al-doktor Abdul Rahman bin Rahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Wasani ayyakillal adadu fihi ila imamin mu'ayyanin la sifatin aliyyatin qala al-hafiz ibn hajarin fi nizati. Qulu nisbi an yaqillal adadu fihi. Jumlah rawi pada sanad sedikit. Ila imamin, sampai kepada seorang imam muayyan. Sampai kepada imam tertentu. Ya. Nah, za sifatin aliyatin. Sampai kepada imam tertentu, memiliki sifatin aliyah, memiliki sifat ya yang mulia. Nah, jadi ini nisbi ya, yaitu binisbati ila imamin muayyan di sifatin aliyah. Itu maksudnya nisbi di sini. Yaqillal adadu fi ila imamin muayyanin la sifatin aliyatin, yang ini yang keadaannya memiliki sifat yang tinggi, tayyib, yang mulia. Ini dikatakan oleh Hafiz Ibnu Hajar bin Nuzhah. Bisa dibedakan ya, ulum mutlak itu kurangnya rijal as-sanad sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dibandingkan sanad lain yang juga meriwayatkan hadis yang sama, itu lebih banyak rijalnya. Nah, adapun ini kurangnya rawi dalam sanad sampai ke imam tertentu yang punya kemuliaan. Naam. Yani sifat yang mulia. Naam. Wa yadkhulu fi al-kitni al-qurbu binisbati ila riwayat al-shaykhain aw ashab as-sunan al-arba'ah. Masuk dalam jenis yang kedua, yaitu al-ulu nisbi, kedekatan ya, kaitannya dengan riwayat asy-syaikhain, yaitu Al-Bukhari dan Muslim, atau kaitannya dengan riwayat ashabis sunan al-arba'ati, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, bagaimana bentuknya bihaitsu? Bihaitsu yakuna rawi law rawal haditha min tariqi ahadil madhkurina yaqra'u anzala mimma law rawahu min ghairi tariqihi. Nah ini. Bihaitsu ya, yang mana yakunu ar-rawi, manakala ar-rawi law rawa al-haditha, jika rawi meriwayatkan hadis itu min tariqi ahadil madhkurin, melalui jalan riwayat salah satu dari imam-imam yang disebutkan itu ya, melalui jalurnya mereka, yaqau anzala, maka sanad ya tersebut, hadis tersebut ya akan jatuh dengan sanad yang rendah. Nah, jika melalui jalur salah satu dari yang disebutkan itu, jalurnya Bukhari kah, jalurnya Muslim kah. Tamam? Mimma lebih rendah sanadnya, mimma dibandingkan law rawahu min ghairi tariqihim, jika dia meriwayatkannya dari selain jalan riwayat mereka. Nah. Jadi jika dia meriwayatkan ya, dengan selain jalan riwayat mereka, ya, dari, ya, selain jalan mereka, maka sanadnya lebih tinggi, gitu. Jika melalui jalan riwayat mereka, maka sanadnya rendah. Jika melalui jalur lain selain jalan riwayat mereka, sanadnya lebih tinggi. Nah, wa inayatul hufadhi bil mustakhrajati fasdan al ulumi wa ila turbihi muwaqafatu wal badal wal mutawatu wal mutafahati. Naam, inayatul hufadhi, yani inaya, yani perhatian, al hufadh, para hafidh hadith, bil mustakhrajat, dengan al mustakhrajat itu adalah upaya mengeluarkan hadis yang ada dalam Sahih Al-Bukhari misalkan, hadis yang ada dalam Sahih Muslim misalkan, ya, upaya mengeluarkan hadis-hadis yang ada di kitab-kitab itu dengan sanad jalan riwayat yang lain, dengan jalan riwayat yang lain selain jalan riwayat mereka, tujuannya qasdan lil'ulum, dalam rangka, ya, mencari ulu as-sanad. Ya. Karena jika seorang hafidh meriwayatkan hadis itu melalui jalan riwayat Al-Bukhari misalkan, maka, ya, dibandingkan jika dia meriwayatkannya mengistikhraj, berupaya untuk mengeluarkan hadis itu melalui jalan riwayat yang lain, maka ini lebih tinggi. Nah, maka keluarlah kitab-kitab, ya, mustakhrajat. Sebut mustakhrat. Mustakhratnya apa? Kitab yang dikarang dalam upaya mengeluarkan jalan riwayat lain selain jalan riwayat, ya, Al-Bukhari misalkan, ya, yang bisa menghasilkan sanad yang lebih tinggi. Wa yadkhulu fi, dan masuk di dalam kategori ini al-muwafaqatu, ya, istilahnya al-muwafaqatu, ada istilah al-badal, al-musawatu, al-musawafah. Ini nanti kita pelajari dalam kitab yang lebih tinggi seperti Nusatun Nadhar. Di sana dijelaskan apa itu al-muwafaqah, apa itu al-badal, apa itu al-musawah, apa itu al-musawafah. Nah, sekarang isyarat, semacam isyarat aja dulu. Nah. Baik, al-ba. Al-ulu mitaqaddumi ufatir wawi. Wa hadha awal aqsami ulu istifati. Wa ma sabakaha isamma al-ba, al-ulu, ketinggian sanad, bitaqaddumi wafatir rawi, dengan, ya, kematian rawi itu lebih dulu, ya, dengan lebih dulunya, taqaddum, lebih dulunya wafat ar-rawi, kematian seorang rawi. Nah, artinya jika dia punya sanad melalui jalur rawi tersebut yang lebih dulu wafatnya, berarti tinggi dibandingkan rawi yang lain melalui jalur rawi yang lain yang belakangan wafatnya, gitu. Jadi lebih dulunya dia wafat, ya, ini menunjukkan ketinggian sanad ketika meriwayatkan melalui jalurnya. Nah, wa hadha awwalu aqsami ulwi sifati, dan ini merupakan, ya, yang pertama dari macam-macam ketinggian sifat, ya. Wa ma sabaqa, dan yang mendahului ini yusamma, disebut uluul masafati, ya, ketinggian masafah, jarak. Nah, sana ada pun ini dari segi sifat. Nah, karena dia lebih dulu wafat. Nah. Qala al-hafiz ikra. Qala al-hafiz al-Qadili fil irsali, قد يكون الإسناد يعلو على غيره بتقدم موت رويه وإن كان متساويين في العدد. Untuk kata al-Hafidz al-Khalili dalam al-Irsyad, boleh jadi sanad itu tinggi, ya'lu, ya, ala ghairi, lebih tinggi daripada yang lainnya, dengan sebab tinjauan taqaddumi mauti rawi, karena, ya, kematian rawinya lebih mendahului kematian rawi sanad yang lain. Wa in kana, meskipun kedua sanad itu mutasawiyain fil adad, sebenarnya sama dalam hal jumlah rawi sama-sama jumlah rawinya, sama-sama 6 rawi misalkan, 6 rijal misalkan, ya, tapi, ya, di situ ada rawi yang dia lebih dulu meninggal, daripada rawi yang ini. Maka ini dianggap ulu, ulu sifat. Naam, misalnya contoh. Saluhu ma yarwihi rawin an salasatin masalan anil bayhaqi al mutawaffa sanata 400 wa samani wa khamsin anil hakim al mutawaffa hijriyah anil hakim al mutawaffa sanata 400 wa khamsin a'la mimma yarwihi rawi an salasatin an abi bakrin bin khalafin ash-shirazi al mutawaffa sana 400 wa sab'in wa samani anil hakim al mutawaffa sana 400 wa khamsin. Nah, contoh yang diriwayatkan oleh seorang rawi dari tiga rawi masalah. Nah, yaitu Adil Baihaqi. Dia meriwayatkan dari Al-Baihaqi. Al-Baihaqi wafatnya tahun 458 Hijriah. Ya. Anil Hakim. Dari Al-Hakim. Al-Hakim wafat tahun 405 Hijriah. Nah, memang Al-Baihaqi itu muridnya Al-Hakim. Jadi seorang rawi meriwayatkan melalui jalur Al-Baihaqi dari Al-Hakim. Al-Baihaqi wafat 458 Hijriah. Al-Hakim wafat 405 Hijriah. Ini a'la, ini riwayat ini lebih tinggi. Ya, sifatnya. Mimma yarwihi rawi daripada yang diriwayatkan oleh seorang rawi. An salasatin. Ya, dari tiga orang. An dari jalur Abi Bakr ibn Khalaf Ash-Shirazi yang wafatnya tahun 487. Coba lihat. Al-Baihaqi wafatnya 458. Ini 487, berarti lebih duluan meninggal siapa? Al-Baihaqi. Anil Hakim, sama dari Al-Hakim. Sama-sama dari Al-Hakim, tapi dia yang pertama melalui jalurnya Al-Baihaqi. Yang kedua melalui jalurnya Abu Bakar bin Khalaf Syirazi. Ternyata jalur Al-Baihaqi ini dianggap alim karena Al-Baihaqi lebih duluan meninggal daripada Syirazi. Jelas ya? Wassababu? Wassababu fi ruwiru riwayati al-ula taqaddumu wafatil hafiz Al-Baihaqi ala al-hafiz bin Khalaf. Itu. Sebab ketinggian riwayat yang pertama karena terdahulunya wafatnya Al-Hafidz Al-Baihaqi atas Al-Hafidz Ibn Khalaf. Kemudian Al-Jim. Al-Jim. Al-Ulu bitaqaddumi sama'i min asy-syaikh. Kama qala Al-Hafidz Ibn Thahir fi juz'ihi bil-ulu wan-nuzuli. Wal ma'na anna man sami'a min asy-syaikh qadiman a'la mimman sami'a min asy-syaikh akhiran. Ketinggian sanad dengan sebab ya, taqaddum as-sama' min asy-syekh. Mendengar hadis dari syekh lebih dulu. Lebih dulu mendengar hadis dari syekh dibandingkan yang lainnya. Maka dia lebih dulu mendengar dari syekh itu daripada yang lainnya, berarti dia lebih tinggi sanadnya dibanding yang lainnya. Padahal syekhnya sama. Sama-sama dari syekh yang sama, tapi dia dianggap lebih tinggi karena dia lebih dulu mengambil ilmu syekh itu daripada rekannya. Nah, itu maksudnya. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Habib Mutahid dalam juznya yang tentang al-ulu dan al-nuzul. Wal makna maknanya, anna man sami'a min asy-syekh qadiman, yang mendengar hadis dari syekh di waktu yang lalu, a'la itu lebih tinggi sanadnya, mimman sami'a min asy-syekh akhiran, daripada yang mendengar dari syekh itu belakangan. Nah, kerap أن كل قسم من أقسام الحديث العالي للظروف قسم من أقسام الحديث النازل. Berarti berdasarkan jim ini tadi ya. Kalau kita punya guru yang sama, tapi saya lebih duluan belajar. Nah, saya lebih duluan belajar daripada dia, berarti saya sanadnya lebih tinggi, kan begitu maksudnya ya. Nah, Saya termasuk muridnya yang terdahulu, dulu, sekian tahun yang lalu. Ini belakangan datang belajar. Murid belakangan ini. Kita murid-murid yang dulu, berarti kita lebih tinggi sanadnya, begitu maksudnya. Nah. Hah? Ahlul ilmi menyebutkan dari kalangan al-Hufadz bahwa setiap macam dari macam-macam hadis al-Ali, ya, maka didduhu lawannya ismun min asamil hadis an-nazil, ada lawannya, ya. Persis merupakan jenis dari jenis-jenis hadis an-nazil. Nah. Jadi cukup disebutkan macam-macam ulu, ya, macam-macam sanad al-ali, kemudian macam-macam sanad an-nazil, ya, lawannya saja gitu, pasangannya, kebalikannya. Setiap macam, setiap jenis, ya, ulu sanad, maka kebalikannya adalah nuzul as-sanad, itu maksudnya. Anna kulla qismin min aqsamil hadits al-ali didduhu, kebalikannya adalah qismun min aqsamil hadits an-nazil. Karena jika ada ali berarti ada nazil. Iya kan? Ada ali, ada nazil. Setiap ada jenis ali berarti kebalikannya adalah jenis nazil. Begitu. Nah. Tambihun. Taqaddama anna al-ulwa sunnatun muraqqabun fiha. Wa ja'a ba'dhi al-a'immati dhammun nuzul. Baik, telah lewat, ini perhatian penting, telah lewat bahwa ulu merupakan sunnah yang digandrungi, ya, disukai oleh salaf, nah, sehingga mereka melakukan rihlah untuk mengejarnya, dan telah datang dari sebagian a'immah, lamun nuzul, celaan terhadap rendahnya sanad, nah, dinukil di sini, baik, kok. Al-Hafidz Imam Ali bin Madini mengatakan an-nuzul syu'mun. Baik. Seterusnya kita lewati aja. Yang dibaca cepat aja. Faqala al-Hafidz. Faqala al-Hafidz Yahya bin Ma'in al-hadits bi nuzulin kal-furhati fi wajhihi. An-nuzul syu'mun, coba. Dia mengatakan an-nuzul, nuzul sana itu syu'mun. Nah. Itu artinya Anda sial kok dapat sanad yang rendah. Nah. Dan kemungkinan sudah kita lewati bahwa semakin rendah sanad, maka kemungkinan kekeliruan pada riwayat juga semakin mungkin terjadi. Nah. Yang baik itu kan dapat, yang bernasib baik itu dapat sanad yang tinggi, adapun ini kok dapat sanad yang rendah. Jadi nasibnya sial. Ya, tidak baik. Itu maksudnya. Nah. Kemudian al-hadits kata Ibnu bin Ma'in, al-hadits bin nuzul, hadits, ya, yang rendah itu kal qurhati, bagaikan koreng, luka koreng di fil wajhi, di wajah. Nah, artinya itu bukan sesuatu yang dibanggakan. Justru merupakan aib. Koreng di wajah kan aib. Nah, baik, artinya malu dapat sanad yang rendah. Nah, wanahuhima, kera? Wanahuhima, lakin yang bagi ayu ulama. Nah, dan sebisal dengan ucapan kedua imam tersebut yang mengandung celaan terhadap sanad yang rendah. Tetapi, nah, lakin? Lakin yang bagi ayu ulama, annan nazila laisa madmuman ala kulli halin. Baik, ini penting. Akan tetapi, ya, semestinya diketahui bahwasanya nuzul sanad rendahnya sanad bukanlah tercela, ya, dalam segala hal. Bukan tercela dalam segala hal. Na'am, bal yuqaddamu 'ala al-'ulwi in kana fi al-nuzul. Maksudnya? Pertama. Bal yuqaddamu 'ala al-'ulwi in kana fi an-nuzuli thammata maziyata kay yakuna rijaluhu atqana aw ahfadha in kana fi an-nuzuli thammata maziyatun samata maziyatun kayyakuna rijaluhu atqana aw ahfadha aw afqaha aw al-ittisala fihi adharu wa nahwaha min wujuhi tarjih wa kana al-ulwu bididdi dhalika fa'ina idhin la taradjuda fi anna nuzula awla. Jadi itu celaan sebagian a'immah. Nah, tapi bukan berarti mutlak seperti itu. Nah, itu dikatakan di sini. Akan tetapi semestinya diketahui bahwa yang namanya kerendahan sanad itu bukan berarti tercela dalam segala hal. Bal yuqaddamu, bahkan ya bisa jadi dia didahulukan, malah diutamakan, didahulukan alal ulu atas sanad yang tinggi. In kana fin nuzuli thammata, yani hunaka maziyatun, yani in kana maziyatun fin nuzul, in kana fin nuzuli thammata hunaka maziyatun, apabila pada sanad yang rendah itu di sana padanya terdapat maziyah, keistimewaan, meskipun dari segi sanad rendah tapi di sana padanya ada maziyah, keistimewaan, maka didahulukan dia daripada sanad yang ali. Contoh kaan yakuna rijaluhu atqana, atqana ya, seperti halnya rijal, rawi-rawi sanad yang rendah ini atqan, dia lebih itqan, lebih penguasaan riwayatnya lebih mumpuni. Au ahfadha, atau dia lebih kuat ya hafalannya. Au afqah, atau dia lebih kuat fikihnya, pemahamannya. Au ittisala bihi, nah, awil ittisalu ya, kan yakuna rijalu atqana au ahfadha au afqah. Kemudian awil ittisalu fi, yakni ka yakuna ittisalu fi, nah, al ittisalu fi au ittisalu fihi azhara, atau ketersambungan riwayat pada sanad yang rendah itu lebih tampak jelas dibandingkan ketersambungan riwayat pada sanad yang tinggi. Ini semua wa nahwiha dan semisalnya merupakan apa? Min wujuhit tarjih, dari sisi-sisi penguat ya. Ini contoh-contoh dan yang semisal dengannya, min wujuhit tarjih, dari sisi-sisi penguat yang merupakan keistimewaan penguat untuk menguatkan sanad yang rendah. Wa kana al-ulu bididdi dhalik, sementara al-ulu ternyata kebalikan dari itu. Kalah itqan rijalnya, kalah hifdz rijalnya, kalah fiqh rijalnya ya. Fayyid, lebih kurang jelas, lebih tersamarkan ketersambungan sanadnya. Nah, maka didahulukan yang nazil karena keistimewaannya tersebut. Wa hina idin, fa hina idin, maka ketika itu, ketika demikian halnya, la taradduda, tidak ada keraguan, fi anna nuzula aula, bahwasanya rendahnya sanad tersebut lebih baik dikarenakan dia memiliki maziyah yang merupakan murajjih. Naam. Oleh karena itu dinukil di sini ucapan Al-Imam Yahya bin Ma'in yang di atas dinukil dari Yahya bin Ma'in, celaan terhadap hadith nazil, al-hadithu binuzulin kal-kurhati fil wajih, hadith dengan sanad yang rendah bagaikan korang di wajah. Tapi di sini Yahya bin Ma'in mengatakan apa? Ikra. Al-Imam Yahya bin Ma'in, al-hadithu binuzulin an-tabatin khairun min uluwin an ghairi sabatin. Hadith dengan sanad yang rendah, an-tabatin, dari rawi yang kokoh riwayatnya, khairun, itu lebih baik, min uluwin, daripada tingginya sanad, an ghairi sabatin, dari rawi yang tidak kokoh riwayatnya. Ya kan? Nah, jelas. Kemudian waqala Ubaidullah ibn Amr al-Asadi wa dhukira lahu qurbul isnadi fa qala hadithun ba'idul isnadi sahihun khairun min hadith qaribul isnadi saqimun aw qala da'ifun. Kata al-Hafiz Ubaidullah ibn Umar al-Asadi, dan disebutkan kepada beliau qurbul isnad, dekatnya sanad, yakni tingginya sanad. Faqal, maka dia menjawab, hadithun ba'idul isnadi sahihun, hadith yang sanadnya jauh, rendah, sahih, tetapi sahih, khairun, itu lebih baik, min hadithin, daripada hadith yang sifatnya qaribul isnad, sanadnya dekat, tinggi, tetapi saqimun, min hadithin qaribul isnadi saqimun, atau qala dhaifin. Tapi hadis itu hadis yang saqim atau hadis yang dhaif. Naam. Jadi hadisun ba'idul isnadi sahih khairun min hadisin qaribul isnadi saqimin atau qala dhaifin. Naam, yakni khairun min hadisin saqimin. Na'am. Atau khairun min hadisin dhaifin meskipun qaribul isnad. Naam. Qala al-Imam al-Hafiz. Imam al-Hafiz Abdullah ibn Mubarak, laisa jawdatul hadisi qurbul isnadi, jawdatul hadisi sihhatur rijali. Kata al-Hafiz Abdullah ibn Mubarak, bukanlah kebagusan hadis itu dengan dekatnya sanad, bukan semata dengan itu, tetapi jawdatul hadisi sihhatur rijal, ukuran barometer kebagusan hadis adalah sahihnya rijal rawi-rawi sanad itu. Nah. Waqala aidan bu'dul isnadi ahabbu ilayya idza kanu thiqatin li'annahum qad tarabbasu bi hadithun ba'idul isnadi sahihun khairum min qaribil isnadi saqimin. Abdullah bin Mubarak yang mengatakan apa? Jauhnya sanad lebih saya sukai idza kanu thiqatin, apabila mereka rawi-rawinya thiqah, li'annahum qad tarabbasu bihi, karena sungguhnya mereka telah ya benar-benar na'am menghafalkan ya hadis itu. Na'am, mereka telah menanti-nanti hadis itu, tarabbasu bihi, mereka telah menanti-nanti hadis itu, ketika dapat mereka betul-betul hafalkan, kuasai, jaga sehingga diriwayatkan dengan benar. Wa haditsun ba'idul isnad, dan hadis yang jauh sanadnya sahih ya, dengan derajat yang sahih, khairun lebih baik, min qaribil isnad saqimin, daripada yang dekat sanadnya tetapi dhaif saqim. Nah, terakhir qala al hafiz al qalili fi al irsyad awali al asanid mimma yanbaghi ay yahtasida talibu hadha al sya'ni bi taqsili wa la ya'rifu illa khawasun nas wal awamu yadhunnuna annahu bi qurbil isnad wa bi ba'dihi وبقله العدد وكثرته وان الاسنادين يتساويان في العدد واحدهما اعلى بان يكون رواته علماء او حفاظا. Kata al-Hafidz al-Khalid al-Irsyad, awali al-isnad sanad yang tinggi mimma yang bagi, termasuk di antara hal-hal yang semestinya ayahtashida talibu hadha sya'n li tahsilihi, yang seorang talib penuntut ilmu hadis ini ya berusaha keras untuk bisa mendapatkannya, untuk bisa menghasilkan awali al-isnad yang tinggi. Nah, wala ya'rifuhu illa khawasun nas, dan tidak ada yang mengetahui ya perkara itu kecuali ya orang-orang khusus. Nah, yang membidangi ilmu hadis. Wal awamu, sedangkan orang-orang awam, yadhunnuna, mereka beranggapan annahu, bahwasanya bi qurbil isnadi, dengan dekatnya sanad, wa bi bu'dihi, dan dengan jauhnya sanad. Jadi orang-orang awam menyangka bahwa yang dimaksud dengan ketinggian sanad itu adalah dengan dekatnya sanad ya, dan jika rendah sanad berarti tidak tinggi. Nah, wa bi qillatil adadi wa kathratihim, ukurannya itu, dan mereka menyangka orang awam itu bahwa ketinggian sanad itu ukurannya adalah ya kurangnya rawi dan banyaknya rawi. Nah, wa innal isnadaini, dan bahwasanya sesungguhnya dua sanad, yatasawayani fil adad ya, dua sanad yang sama banyaknya jumlah rawinya, wa ahaduhuma a'la, dan yang lainnya lebih tinggi. Nah, ini keterangan Al-Khalili, ini yang difahami oleh Khawasun Nas. Nah, jadi sesungguhnya di sisi Khawasun Nas, wa innal isnadain, sesungguhnya dua sanad, yatasawayani fil adad, sama jumlah rawinya, wa ahdu ma'ala, tetapi salah satunya lebih tinggi. Bi an yakuna ruwatuhu ulama'a wa huffadhan, karena rawi-rawinya adalah ulama' dan para hafiz. Nah, jadi Al-Hafiz Al-Khalizi ini hendak menjelaskan bahwa awalul isnad, sanad-sanad yang tinggi yang seharusnya dikejar oleh pencari hadis, ya, penuntut hadis, adalah hadis dengan sanad yang ruahnya, rawi-rawinya adalah ulama dan huffaz. Jadi bukan maksudnya awalul isnad di sini artinya, ya, kurangnya rawi perantara dekatnya, ya, dan nuzul itu adalah banyaknya rawi perantara, bukan itu, tapi penentunya adalah kesahihan sanad. Apabila ruahnya adalah ulama huffaz, itu berarti tinggi meskipun, ya, jumlah rawi sama, tapi di sanad ini ada ulama ada huffaz, berarti itu lebih tinggi. Ini semua menjelaskan bahwa yang tetap yang menentukan adalah kesahihan apa? Sanad. Nah, bukan semata, ya, kurangnya rawi. Nah, barakallahu fiik. Subhanallahi walhamdulillah, wa la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.